warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya. Sehingga dengan nikmat Allah tersebut kita bisa beribadah kepada-Nya. Di antaranya adalah ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian juga ibadah yang akan dan sedang kita lakukan, yaitu thalabul ilmi. Yang kedua, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir, terutama kepada Bapak Guru Sutawangi dan juga pengurus DKM Masjid Al-Mu'awanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik dan memberikan keistiqomahan sehingga mampu menjalankan ibadah sampai akhir hayat. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dan kita pelajari ajaran Islam, kita baca Al-Qur'an, kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan menjumpai di sana keterangan bahwasanya nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah curahkan kepada kita adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmat menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar di dunia ini daripada nikmat Islam dan iman. Sehingga wajib dan harus kita merasakan betapa besarnya nikmat ini. Wajib bagi kita mensyukurinya. Karena dipilih oleh Allah untuk menerima nikmat yang terbesar, nikmat Islam dan iman. Nikmat yang lainnya di bawah nikmat tersebut, nikmat harta, nikmat anak, istri, keluarga dan yang lainnya di bawah, masih di bawah daripada nikmat Islam dan iman. untuk lebih mensyukuri dan meyakini serta lebih mantap bahwasanya Islam dan iman adalah nikmat yang terbesar, maka kita perlu untuk mengetahui apa alasannya sehingga dikatakan nikmat Islam dan iman adalah nikmat yang paling besar. Kalau kita memahami alasan-alasannya, niscaya kita akan semakin berusaha untuk menjaga nikmat Islam ini jangan sampai hilang. Ada beberapa alasan yang menjadikan nikmat Islam dan iman adalah nikmat yang paling besar. Yang pertama, hanya Islam, hanya agama Islam yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain Islam, dari agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang ada, semuanya tidak diridhai. Dengan kata lain, dibenci, dimurkai oleh Allah. Hanya Islam yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Dan insyaallah kita sering mendengarnya. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwasanya orang yang menganut agama selain Islam, dia akan terancam dengan neraka. Dia akan merugi di akhirat. Dan agamanya tersebut tidak akan diterima. Hal ini ditegaskan oleh Allah masih dalam Surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, dia beragama selain agama Islam, apakah Nasara, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu atau yang lainnya, maka sekali-kali agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi, yakni akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini alasan yang kedua. Alasan yang berikutnya, yang ketiga, bahwasanya hanya seorang muslim, hanya seorang mukmin, orang yang beragama Islam saja yang akan masuk surga. Adapun selain muslimin atau orang-orang kafir, sehebat apapun perbuatannya di dunia ini, sebesar apapun jasanya bagi manusia, tapi ketika dia tidak memeluk Islam, maka sekali-kali tidak akan masuk surga. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaihi, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam kitab sahih keduanya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, annahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah, bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beragama Islam. yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan Islam. Artinya selain muslimin tidak akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Annahu la yadkhulul jannata illa mu'min." Bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang mukmin. Tentunya ketika kita mendengar alasan-alasan ini, tiga alasan ini saja sudah cukup sebagai penghibur atau sesuatu yang menggembirakan kita. Kita merasa benar-benar senang, bergembira ketika Allah pilih menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Walaupun mungkin dari sisi ekonomi, harta benda biasa saja, pas-pasan, kadang mungkin kekurangan, dia tidak bersedih. Kenapa? Dia punya harapan yang paling besar, yaitu masuk surga. Dia akan bersabar menghadapi berbagai macam ujian, kekurangan harta dan yang sejenisnya, dengan harapan di akhirat mendapatkan surga. Dengan alasan ini pula, maka kita tentunya lebih mencintai, atau kita akan menghormati, akan memuliakan dan mencintai seorang muslim, walaupun dia mungkin banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, dosanya, tetapi selama dia muslim, berakidah, bertauhid, tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran, yakni zahirnya, lahiriahnya dia muslim, maka dia saudara kita. Dia kita cintai, kita muliakan, kita dahulukan daripada yang non-muslim atau kafir. Walaupun orang kafir tersebut mungkin dia membantu kegiatan umum, mempunyai andil di dalam masyarakat misalkan, banyak membantu, maka kita tidak mencintai dia. Kenapa? Karena dia telah terjatuh ke dalam dosa yang paling besar, yaitu dosa kekufuran, kesyirikan, yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita paham masalah ini saja, maka kita tidak akan mengatakan masih mending orang kafir. Dia banyak kebaikannya, dia sering membantu, daripada kamu orangnya berbuat jahat, orangnya sering mengganggu. Ucapan seperti ini mungkin kalau kita gak belajar, kita akan menerimanya. Oh iya, mereka kafir, walaupun kafir juga membantu, tidak mengganggu. Kamu muslim kok begini perbuatannya. Masih mending bagusan dia. Yang ini lebih baik dia, kamu ini jelek. Akhirnya dia lebih memilih dan mencintai orang kafir daripada saudaranya muslim yang banyak terjatuh dalam kesalahan. Ini adalah ucapannya keliru, yang menyimpang. Orang kafir ketika dia berbuat kebaikan, atau katakanlah jujur, banyak orang yang mengatakan masih mending dia jualannya jujur, orang kafir ini, walaupun kafir dia jujur, tidak korupsi, tidak menipu dan seterusnya. Kamu ini seorang mukmin, kok banyak perbuatan salahnya. Dia akhirnya apa? Mencintai orang kafir, meninggalkan saudaranya yang mukmin. Kita katakan orang kafir ketika berbuat kebaikan atau jujur, itu tidak ikhlas. Kejujuran dia, kebaikan dia semata-mata untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Ketika dia jujur dalam jual beli, niatannya agar jual belinya lancar, agar jualannya laris, dagangannya laris, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang paling besar, yang banyak, sehingga dia hidup mewah di dunia. Tidak ada niatan akhirat, tidak ada keikhlasan pada dia. Semata-mata ketika dia berbuat kebaikan untuk di dunia saja. Ini orang kafir. Tetapi seorang muslim, dia punya kebaikan yang paling besar, yaitu keimanan. Walaupun dia punya dosa, maka selama dia mukmin, membawa keimanan tauhid, dia punya harapan akan mendapatkan surga di akhirat. Ada pendosanya, ya kita nasihati. Kita bimbing, kita arahkan. Terus, kita berikan masukan, kita ajak dia untuk belajar, beribadah. Jangan putus asa. Tetap kita lebih mendahulukan dia. Mencintai dia, dan tidak mencintai orang kafir. Demikian pula, ada sebagian orang yang lebih memilih untuk berobat di rumah sakit non-muslim atau kafir. Dengan alasan pelayanannya luar biasa. Padahal kalau kita lihat, mereka itu ketika berbuat kebaikan ada misinya. Sering kita mendengar orang muslim yang dalam keadaan sekarat atau mau meninggal diajak masuk Kristen. Karena berobat di rumah sakit Kristen. Jadi kebaikan mereka ada udang di balik batu. Jangan tertipu. Kita cari, lebih kita memilih rumah sakit Islam. Mungkin harganya lebih mahal. Atau mungkin ada kekurangan sana sini. Lebih baik daripada kita berobat di rumah sakit yang kafir. Selama di rumah sakit yang muslim ada dan bisa menangani penyakit yang kita derita atau yang diderita oleh saudara kita, kita pilih yang rumah sakit Islam atau yang bukan kafir. Begitu. Karena apa? Inilah prinsip seorang muslim, mencintai, mendahulukan saudaranya daripada orang kafir. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang berikutnya. Yang keempat. Mengapa Islam dan iman adalah nikmat yang paling besar? Karena keadaan seorang muslim, seorang mukmin seluruhnya baik. Tidak ada kejelekan padanya. Semuanya baik. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajabani amril mu'min inna amrahu kullahu khair walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Sungguh sangat mengagumkan, sangat menakjubkan, mengherankan keadaannya seorang mukmin. Seluruh keadaannya itu baik. Dan keadaan yang mengagumkan dan mengherankan ini tidaklah dimiliki oleh siapapun kecuali hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Hanya seorang mukmin yang memiliki keadaan yang mengagumkan tersebut. Jelaskan dalam hadis ini. Yang pertama, seorang mukmin ketika dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur. Maka syukur dia ini adalah kebaikan untuk dia. Dia akan mendapatkan pahala. Bahkan Allah berjanji akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, benar-benar aku akan tambah nikmatku atas kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, sebaliknya seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, sesuatu yang tidak dia senangi, apakah ujian dalam tubuhnya, pada tubuhnya, hartanya, keluarganya, atau di lingkungan masyarakatnya, dia mendapatkan berbagai macam ujian, sesuatu yang tidak dia senangi, yang tidak dia harapkan, maka dia bersabar. Sabarnya dia ini, di saat mendapatkan musibah atau ujian, adalah kebaikan bagi dia. Artinya dia akan mendapatkan pahala atas musibahnya tersebut. Kalau kita memahami hadis ini, insya Allah harusnya tidak ada orang yang stres, harusnya. Atau tidak ada yang depresi. Mungkin mereka yang stres, depresi karena kurang memahami masalah ini, atau mungkin lupa, atau kurang belajar, kurang ibadah, akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi, stres dan yang sejenisnya. Tapi kalau dia memahami hadis ini dengan pemahaman yang benar dan dia terapkan, biiznillah dia akan menghadapi apapun yang terjadi pada dirinya dengan sesuatu yang pas. Dapat nikmat, dia tidak sombong, dia tidak bangga, tidak pamer, tidak merendahkan orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Tapi dia bersyukur. Sedangkan syukur, kata para ulama, ada rukun-rukunnya. Yang mana kalau seorang mukmin tidak memenuhi rukun-rukun ini, tidak menjalankannya, tidak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Rukun yang pertama adalah mengakui dan meyakini nikmat tersebut datang dari Allah. Pemberian dari Allah. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Maka nikmat apa saja yang kalian rasakan, yang kalian miliki, yang kalian dapatkan, maka itu dari Allah. Ini harus kita yakini. Dengan keyakinan seperti ini, maka orang yang mendapatkan nikmat tadi tidak akan sombong, tidak akan pamer, tidak akan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dia meyakini kenikmatan apapun yang dia miliki, apakah harta, atau ilmu, atau anak, atau jabatan, atau yang lainnya, itu semata-mata pemberian dari Allah. Allah yang memberikannya. Dan nikmat tersebut bukan sebagai jaminan kalau dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Belum tentu. Harta belum tentu jaminan. Demikian pula ilmu. Kalau sekedar dia banyak-banyakan ilmu, hafal ilmu, tidak diamalkan, jadi mudarat. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah yang akan membelamu, atau sebaliknya akan menghujatmu, menjadi bumerang bagimu yang akan membahayakan kamu di akhirat. Ketika apa? Ketika tidak diamalkan. Sehingga dia khawatir, saya punya ilmu banyak, saya harus mengamalkannya. Kalau tidak, jadi bumerang bagi saya. Senjata makan tuan. Saya harus mengajarkannya. Saya harus menjadi teladan, contoh bagi yang lain. Berat. Orang yang punya ilmu, tanggung jawabnya lebih berat daripada yang lain. Ketika dia punya ilmu, terjatuh dalam kesalahan, mungkin gak sengaja, maka akan menjadi besar. Akan diperbincangkan oleh masyarakat. Pak Ustadz Anu misalnya, Kiai Fulan, dia saya lihat ada di pinggir jalan misalkan. Ternyata di situ dekat tempat maksiat. Padahal orang ini atau ustaz ini enggak sengaja, enggak tahu mungkin kalau ini tempat maksiat, sedang nunggu angkot, nunggu mobil atau janjian dengan temannya, enggak sadar. Enggak tahu begitu. Tapi masyarakat yang melihatnya mungkin beda. Nah, ini kesalahan yang tidak sengaja saja yang dilakukan oleh orang yang berilmu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Dampaknya negatif bagi masyarakat. Apalagi kalau dia sengaja, dia tahu ilmu sebagai seorang ustadz, kiai, tokoh, panutan, sengaja bermaksiat. Sengaja misalkan melakukan praktek ribawi, riba, rentenir misalkan, atau yang lainnya, maka akan jatuh dia di mata masyarakat. Tidak akan dihargai, tidak akan diambil lagi ilmunya. Kenapa? Dia telah berbuat dosa yang besar. Riba jelas dosa besar. Dosa kecil pun kalau dilakukan oleh orang yang berilmu, bisa menjadi besar. Bisa menjadi dampaknya besar bagi masyarakat. Nah ini, orang yang berilmu harus disyukuri dengan cara diamalkan. Ini ilmu ini belum jaminan. Kalau dia adalah orang yang dekat dengan Allah atau bertakwa, sampai diamalkan. Demikian pula anak istri, bukan jaminan. Sehingga ketika dia punya kelebihan harta, ilmu, dan yang lainnya, dia tidak sombong. Tapi dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya, membelanjakan hartanya, dan dia tetap menghormati, menghargai yang lain yang di bawah dia hartanya ataupun ilmunya. Bisa jadi orang yang di bawah hartanya, dari si harta di bawah dia, mungkin dia lebih bertakwa kepada Allah. Atau orang yang ilmunya lebih kurang dari dia, dia lebih bertakwa, yang dia maksimal dalam mengamalkan, sehingga dia tetap husnudzon, menyangka orang lain lebih baik dari dia. Tidak sombong. Ini juga salah satu pengertian zuhud. Ketika dia melihat orang lain, dia mengatakan, huwa azhadu minni. Dia lebih baik, lebih zuhud daripada saya. Sehingga intinya, orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, kalau dia memahami ayat ini, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan, maka dari Allah datangnya, dia tidak akan sombong. Demikian pula orang yang belum diberikan nikmat oleh Allah, apakah harta atau yang lainnya, dia pun tidak minder. Terutama dalam masalah harta. Ketika dia meyakini harta itu pemberian dari Allah, maka dia tidak akan merasa kecil, tidak akan merasa hina di hadapan orang yang Allah lebihkan dari sisi harta. Kenapa? Karena tadi semua nikmat dari Allah. Sehingga kalau hal ini difahami, maka orang yang kaya dengan yang miskin akan saling kerjasama. Tidak ada istilah yang satu menghinakan diri kepada yang lain atau yang satu menyombongkan diri kepada yang lain, tidak ada. Kenapa? Karena sama-sama keduanya memahami dan meyakini nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari rukun syukur adalah memuji Allah dengan lisannya seperti mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ketika mendapatkan kenikmatan atau sesuatu yang menyenangkan beliau, maka beliau memuji Allah, memuji kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya berbagai macam kebaikan menjadi sempurna. Ini pujian yang dianjurkan dibaca di saat kita mendapatkan nikmat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Misalkan kita dalam perjalanan ada gangguan, ada bis yang hampir saja nyerempet kita, tapi Allah selamatkan, ini juga nikmat. Jadi nikmat itu bukan hanya dapat uang, dapat anak. Termasuk nikmat adalah selamat dari musibah, kecelakaan. Dia akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Nikmat. Ini rukunnya kedua. Atau termasuk rukunnya kedua, memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah memperbincangkan, membicarakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah kepada nabinya, adapun nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah, perbincangkanlah. Selama hal ini tidak dikhawatirkan membuat orang lain iri, muncul iri dengki, maka silakan bicarakan. Tapi kalau kita membicarakan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang yang dikhawatirkan dia akan iri, akan marah, jangan. Paham. Begitu. Jadi harus tahu kondisi. Secara umum boleh memperbincangkan nikmat, membicarakan nikmat, menceritakan nikmat dalam rangka bersyukur, boleh. Tapi dengan syarat tidak menjadikan orang lain iri, dengki, atau benci. Kalau muncul hal seperti ini, tahan. Begitu. Ceritakan pada orang-orang yang memang dia senang ketika mendengar kita mendapatkan nikmat. Begitu. Ada pun orang-orang yang dikhawatirkan dia akan benci, ya jangan dulu, tahan dulu. Atau kita berikan. Misalkan dia sudah mendengar kita mendapatkan nikmat, dan dia berbicara aneh-aneh, intinya menjelekkan kita, menggibahi kita, mengatakan kita itu orang yang begini-begini, pantas saja dapat nikmat karena berbuat ini-ini. Kita kasih hadiah. Biar dia mereda hasad, iri, dengkinya. Begitu. Ini rukun yang kedua. Yang ketiga dari rukun syukur adalah menggunakan nikmat tersebut untuk membantu kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Digunakan di jalan Allah untuk ketaatan kepada Allah. Nikmat harta, setelah kita meyakini ini dari Allah, kita mengatakan alhamdulillah, maka kita gunakan harta tersebut di jalan Allah untuk menafkahi anak istri kita. Kewajiban seorang kepala rumah tangga menafkahi kebutuhan jasmani, lahiriah, keluarganya. Kewajiban. Dan kalau ada lebih, infakkan di jalan Allah untuk kebaikan, untuk dakwah inallah, dakwah kepada Allah. Dan tahan. Jangan sampai nikmat tersebut digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Dia gunakan di jalan Allah dan dia tahan. Jangan sampai digunakan untuk maksiat. Mungkin dia belanjakan hartanya di jalan Allah setengahnya. Tapi setengahnya dia gunakan untuk di jalan syaitan. Nah, belum bersyukur. Jangan tahan. Jangan sampai digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya. Sehat. Gunakan untuk kebaikan. Kita diberikan nikmat sehat waktu luang. Tapi digunakan untuk hura-hura, untuk perkara yang sia-sia, apalagi maksiat, berarti kita telah mengkufuri, yakni tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Itulah tiga rukun syukur yang harus ada pada kita kalau kita ingin dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Allah telah memerintahkan kepada Nabi Daud dan keluarganya, i'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan contoh dan teladan kepada kita dalam masalah bersyukur, dalam masalah beramal soleh sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat yang lainnya, Al-Mughirah bin Syu'bah dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa salat tahajud, salat malam sampai kedua telapak kaki beliau bengkak atau pecah-pecah. Karena apa? Saking lamanya berdiri beliau ketika sholat malam tahajud. Dalam satu riwayat disebutkan beliau membaca 3 surat panjang dalam satu rakaat, Al-Baqarah, Ali Imran atau An-Nisa dan Ali Imran, satu rakaat pernah. Intinya secara umum beliau sholat malam sangat lama, sekian jam. Dari tengah malam atau seperti gambar terakhir sampai menjelang subuh. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Nabi, engkau seperti ini amalanmu, sholat malammu begitu lama. Padahal engkau telah Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Yani kalau kita kan ketika sudah ada jaminan kamu sudah tenang, bebas, diampuni semua dosanya, kita merasa apa? Nyantai kan? Enaklah, sudah diampuni. Tinggal ya makan yang enak, tidur yang nyenyak. Mungkin kita seperti itu kalau ada jaminan. Tapi kan gak ada jaminan untuk kita. Hanya Nabi yang sudah dijamin dosa-dosa beliau diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka dikatakan kepada beliau, bagaimana engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, tapi luar biasa amalanmu, sholat malam sangat lama. Apa kata Nabi? Ini jawaban beliau sebagai penyemangat buat kita, tauladan dari beliau untuk kita. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku mau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya, Kanjeng Nabi melihat, memandang bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada beliau, yaitu diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang, maka beliau hadapi nikmat tersebut dengan cara beramal soleh semaksimal mungkin sebagai wujud syukur kepada Allah. Berarti Nabi telah memberikan bimbingan kepada kita. Hendaknya semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya bertambah amalan solehnya. Misalkan kita biasanya keuntungan tiap hari 50 ribu. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini dapat 100 ribu. Maka tambah amalannya dari siapa? Sedekahnya. Tambah. Biasanya sedekah misalkan sehari 1.000, 5.000, dia tambah 10.000. Ada mendengar program ini dan itu, ada Masjid Ahlus Sunnah atau fakir miskin membutuhkan bantuan, langsung dia bantu. Kenapa? Dia mendapatkan tambah nikmat sehingga dia merasa saya harus bertambah amalan solehnya. Berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau berkaitan dengan harta, ya dia tambah infak dan sedekahnya. Kalau nikmat yang lain, ya sama. Secara umum, ketika bertambah nikmat, hendaknya ditambah amalan solehnya. Sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah. Kata Allah tadi kan, kalau kita bersyukur, ditambah nikmatnya. Kita dapat nikmat bertambah, kita bertambah amal solehnya, berarti bersyukur kan? Allah akan tambah lagi. Sehingga kita akan, harus bertambah lagi nih syukurnya. Amalnya terus akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, orang yang mendapatkan musibah, sebenarnya dia pun bisa menjadikan musibah tersebut sebagai sebab atau kesempatan untuk menambah amal soleh. Kenapa? Yang namanya musibah secara umum, karena dosa-dosa manusia. Sehingga dia merasa ditegur oleh Allah. Waduh, saya hari ini kok biasanya dapat untung sekian, sekarang berkurang. Berarti ini ada maksiat yang saya lakukan. Langsung dia bertobat kepada Allah, istighfar, langsung dia sholat duha, baca Al-Quran, berzikir, sholat sunahnya dimaksimalkan. Qobliyah zuhurnya tadinya 2 jadi 4. Kenapa sunahnya 4 yang ditekankan? Kalau gak mampu boleh 2, kalau mampu 4. Kenapa? Karena ada jaminan atau pahala besar. Orang yang sholat sunah 12 rakaat sehari semalam akan dibuatkan rumah di surga. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, jumlahnya 12 rakaat. Siapa saja yang istiqomah tiap hari seperti ini? Apa jaminannya? Pahalanya rumah di surga. Makanya tadinya 2 rakaat saya mau tambah jadi 4. Karena inilah yang punya janji yang besar, pahala yang besar. Seperti itu. Jadi ketika mendapatkan nikmat tetap dia bersyukur, tambah amal solehnya. Sebaliknya ketika mendapatkan musibah, dia harus lebih mendekat kepada Allah. Ini teguran, saya harus lebih dekat kepada Allah. Bukannya dapat musibah dia jadi malas. Malas ke masjid, ya musibah di atas musibah. Iya enggak? Aduh, saya malas ke masjid. Kenapa? Ini belum dapat keuntungan yang saya harapkan. Ya sudah, untungnya sudah sedikit. Dia enggak ke masjid, pahalanya sedikit, bahkan dosa. Musibah di atas musibah, jangan. Nah, sudah masuk. Ya? Sudah masuk waktu isya. Padahal ada beberapa alasan lagi yang menjadikan sebab Islam dan iman nikmat yang paling besar. Insyaallah mungkin di kesempatan yang lain kita akan melanjutkannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dan bermanfaat serta bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.